qala inni a'lamu ma la ta'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak ketahui. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di rahimahullah mengatakan, hadza syuru'un fi dzikri fadli Adam alaihi salam. Ini adalah permulaan penyebutan keutamaan Adam alaihi salam. Abil bashari anna Allah hina arada khalqahu akhbar al malaikata bidzalik. Yaitu bapaknya manusia. Dan kemuliaannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menciptakan Adam alaihi salam, Allah memberitahukannya kepada para malaikat. Jadi kalau ditanya apa mulianya Adam, maka jawabannya yang pertama, Allah memberitahukan malaikat, Allah memberitahukan kepada malaikat tentang penciptaan Adam sebelum diciptakan. Ini kemuliaan Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, wa anna Allah mustakhlifahu fil ard. Mustakhlifahu fil ard. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi. Kemudian faqatil malaikatu alaihimussalam. Nah, ini yang kedua tadi ya. Jadi keutamaan Adam alaihissalam dalam penciptaannya dari dua sisi. Yang pertama, sebelum diciptakan Allah memberitahukan kepada para malaikat tentang ciptaannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi setelah diciptakan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata khalifah. Ya, khalifah artinya adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay qauman yakhlufu ba'dhum ba'dhan qarnan ba'da qarnin wa jilan ba'da jil. Artinya khalifah adalah orang-orang yang mengganti sebagian mereka oleh sebagian yang lain, kurun setelah kurun yang lain, generasi setelah generasi yang lain. Maksudnya apa? Khalifah di sini maksudnya adalah Allah menggantikan terus menerus manusia, terus menerus tanpa terputus kecuali nanti di akhirnya. Jadi ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di bumi seorang khalifah, maksudnya adalah manusia yang terus menerus mempunyai apa? Keturunan, ya, mempunyai pengganti. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa kama qala ta'ala, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ardi fal ard. Dan dia seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 165, wa huwa alladhi, dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti di bumi. Artinya kalian itu di bumi bergantian. Ya. Datang orang, kemudian mati dia, kemudian diganti yang lain, mati lagi, diganti yang lain, terus seperti itu. Itu namanya artinya apa? Apa? Khalifah. Ya. Wa qala wa yaj'alukum khulafa'a al-ard. Dan juga Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 62. Jadi kalau ingin dicatat, surat Al-Baqarah ayat 30 sama dengan surat Al-An'am ayat 165. Dan juga sama dengan surat An-Naml ayat 62. Itu Allah berfirman, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi. Sekali lagi, arti khalifah apa? Ya, pengganti yang berkelanjutan terus menerus. Ya. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan begitu juga sama dengan surat Az-Zukhruf ayat 60. Allah berfirman, dan kalau kami kehendaki, sungguh kami akan jadikan dari kalian malaikat-malaikat di bumi yang akan mengganti-ganti, yang akan berganti-gantian. Kemudian juga sama dengan surat Maryam ayat 59. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun. Maka ada pengganti setelah mereka, orang-orang yang menggantikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang dimaksud dengan khalifah, perhatikan ini berarti tafsiran yang mungkin baru Bapak pegang. Yang kita selama ini kenal khalifah apa? Pemimpin. Ya, yang tafsiran yang kita kenal selama ini adalah pemimpin. Maka yang benar adalah khalifah, yaitu seseorang yang akan digantikan dengan pengganti yang terus menerus, tidak akan terputus. Seseorang yang akan digantikan dengan pengganti yang terus menerus, tidak akan terputus. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya, kalau begitu yang namanya khalifah bukan hanya Anda, tetapi seluruh manusia. Dan ini yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang khalifah menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Abbas adalah orang yang digantikan oleh orang lain dan terus menerus seperti itu berganti-ganti. Paham ya? Itu tafsiran apa? Khalifah. Baik. Sekarang kita baca lagi apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di. Beliau mengatakan, "Faqalatil malaikatu 'alaihimus salam." Maka para malaikat mengatakan bahwasanya, "Atajhalu fiha man yufsidu fiha bil ma'asi?" Wahai Allah, apakah Engkau menjadikan di dalamnya, di dalam bumi maksudnya, seorang yang merusak di dalamnya, yaitu dengan maksiat, kata beliau. Nah, di sini yang beliau menafsirkan kata merusak dengan maksiat, menunjukkan bahwasanya memang maksiat merusak bumi. Ya, maksiat merusak bumi. Contoh, kalau ada seorang perempuan sering menolak laki-laki yang melamarnya, padahal laki-laki tersebut sudah cukup syaratnya, agamanya cukup, akhlaknya cukup, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang ingin melamar anak perempuan kalian, dan lelaki tersebut kalian rela terhadap agamanya, agamanya baik, dan rela terhadap budi pekertinya, budi pekertinya baik, maka nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa illa," kalau tidak demikian, "takun fasadun fil ardi, fitnatun fil ardi wa fasadun 'aliyun." Ya. Kalau tidak demikian akan terjadi fitnah, yaitu keadaan-keadaan yang sama-sama, yang keadaan-keadaan talbisul haq bil batil, itu namanya fitnah. Seseorang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan kerusakan yang merata. Coba, apa hubungannya antara wanita yang selalu menolak lamaran lelaki yang sudah cukup baik agama dan akhlaknya dengan kerusakan di bumi? Apa hubungannya? Hubungannya adalah kalau seandainya ada wanita-wanita yang sering menolak laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka akan terjadi kerusakan yaitu perzinahan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan perzinahan sama dengan merusak bumi. Dan semua maksiat adalah sebuah bentuk kerusakan di bumi. Apakah maksiat tersebut berupa ucapan, kelakuan, pasti entah dia langsung merusak bumi atau berakibat pada kerusakan terhadap bumi. Itu maksiat. Dan di sini kita bisa ambil pelajaran, buruknya maksiat adalah merusak kehidupan seseorang. Karena di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, beliau menafsiri, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha?" Apakah engkau ya Allah akan menjadikan di dalam bumi seseorang yang merusak di dalamnya? Kata beliau, "Ai bil ma'asi." Yaitu merusaknya dengan maksiat, menunjukkan bahwasanya memang maksiat merusak bumi. Ya. Dan ini bukan tafsiran yang mengada-ngada, karena memang seperti ini yang ditafsirkan oleh Imam Nujati rahimahullah ta'ala, bahwasanya yang dimaksudkan dengan merusak di sini adalah merusak dengan maksiat. Jadi boleh kita ringkas, seluruh bentuk maksiat adalah sebagai bentuk pengerusakan terhadap bumi. Contoh maksiat apa saja? Maksiat apa saja? Zina itu merusak bumi, menyampurkan keturunan, menjadikan anak yang bukan anak dimasukkan ke dalam keluarga, berkumpul dengan anak-anak perempuan kita seakan-akan dia mahramnya, mewarisi harta kita padahal bukan anak kita, ya, ataupun berzina, ataupun mencuri, merusak bumi, ataupun melakukan maksiat-maksiat lain. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Laulal ba'imu," kalau seandainya bukan karena hewan-hewan, ma antum, maka Allah tidak akan menurunkan hujan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya penyebab kerusakan, kekeringan, penyebab pacekli, kemarau adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang didapatkan oleh kalian dari musibah, maka itu adalah akibat ulah tangan-tangan kalian sendiri. Dan padahal Allah telah memaafkan yang banyak. Jadi tsunami yang begitu datang luar biasa. Sekarang di beberapa kota banjir yang datang begitu luar biasa. Itu bukan sekedar hanya fenomena alam, tanggul belum beres, banyak pembuangan sampah, bukan. Maksiat. Ya, maksiat yang mana padahal itu Allah wa'afu an katsir. Allah memaafkan kebanyakan dari dosa. Allah maafkan saja begitu, bagaimana kalau Allah tidak maaf? Hancur bumi. Ya, ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya yang dimaksud dengan merusak di bumi adalah merusak dengan apa? Dengan maksiat. Ya, ingat itu baik-baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan selanjutnya, wa yasfikud dima wa hada tafsisu ba'd ta'min. Dan yang merusak, yang mengucurkan darah di bumi. Mengucurkan darah di bumi maksudnya dengan membunuh, ya. Dan segala macam bentuk pengucuran darah yang tidak halal. Mengebom, membunuh, dinamakan jihad. Saya baru kemarin di Bima. Bima pusatnya teroris. Subhanallah, 2 bulan kemarin, 2 bulan terakhir ini, banyak sekali perampokan. Yang merampok orang jenggotan, celananya cingkrang. Sunnah. Ya, bagaimana kita tidak sulit menerapkan sunnah? Mereka menganggap bahwasanya harta kalau kita ini yang tidak ikut dengan kelompok karena ini adalah harta dari perdamaian dengan orang-orang kafir. Baik. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, termasuk daripada wayasbikul dima, yaitu mengucurkan darah tanpa pembenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Bukhari, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath." Tidak halal darah seorang muslim diteteskan kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, an-nafsu bin nafs, yaitu membunuh, maka harus dibunuh yang membunuh tersebut. Yang kedua, at-tayyibuz zani, orang yang sudah menikah tetapi dia berzina, harus dirajam sampai mati. Yang ketiga, yaitu at-tariku li dinihi al-mufariqul jamaah, orang yang murtad keluar dari agama, yang berpisah dengan kesatuan kaum muslim. Nah, para ikhwah, termasuk kerusakan yang ditakutkan oleh malaikat adalah mengucurkan darah. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, وَهَذَا تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ. Ini adalah pengkhususan setelah keumuman. Bukankah mengucurkan darah, membunuh orang, ya, itu kerusakan? Ya. Tetapi kenapa disebutkan secara khusus? Ini sudah saya jelaskan pada waktu sebelum ini. Kenapa disebutkan secara khusus? Saya ulangi. Bukankah membunuh orang termasuk kerusakan? Betul tidak? Betul ya? Betul. Baik. Kalau seandainya demikian, kenapa Allah menyebutkan secara khusus pengucuran darah, pembunuhan dan yang semisalnya, padahal dia sudah termasuk daripada ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Ya, apakah engkau ya Allah menjadikan seorang yang merusak di dalamnya, membunuh, merusak tidak? Nah, di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengulang penjelasan, ya. Di sana ada ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya para malaikat menyanggah Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata, "Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi seorang yang merusak bumi?" Seorang yang merusak di dalamnya. Nah, termasuk bentuk kerusakan adalah wa yasfikud dima. Nah, di sini ada semacam sesuatu yang terulang. Seorang yang merusak di dalamnya, di dalam bumi, merusak. Merusak bentuk apa? Apa saja, umum. Ya. Merusak apa saja. Nah, di sini disebutkan mengucurkan darah. Artinya, ya, membunuh atau apapun yang dalam bentuk pengucuran darah. Sekarang permasalahannya, ini adalah salah satu bagian dari umum ini, ya. Bukankah membunuh, mengucurkan darah dengan cara yang tidak benar termasuk kerusakan? Betul apa tidak? Sama saya enggak? Ya. Termasuk kerusakan kan? Termasuk kerusakan. Lalu kenapa disebutkan ini? Ya, kenapa disebutkan ini? Karena, ya, lihat. Ini umum dan ini khusus. kaidah menyebutkan apabila ada penyebutan sesuatu yang umum, saya ulangi, terbalik saya, apabila ada penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum, maka menunjukkan kepada penekanan. Itu kaidah fikih. Idza dzukirat takhsisu ba'dal 'ami fa huwa li bayanit ta'kidi. Artinya, jika disebutkan sesuatu yang khusus ya, setelah yang umum, maka itu untuk penekanan. Penekanan untuk apa? Bahwasanya membunuh itu berat hukumannya. Bahwasanya mengucurkan darah tanpa kebenaran itu berat hukumannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'indallah min ihraqi damin muslim." Sungguh hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah dibandingkan meneteskan satu darah dari kaum muslim. Nah, ini para ikhwah ya, ini faedah. Silakan dicatat kaedahnya tadi bagaimana? Penyebutan sesuatu yang khusus setelah umum menunjukkan kepada penekanan. Contoh yang lain, para ulama sering menyebutkan tentang definisi iman. Kata mereka, al-iman qawlun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amalun bil arkan. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, itu iman. Orang bersyahadat, berzikir, membaca Al-Qur'an, berdoa, berucap dengan iman, dengan lisan. Saya beriman, mengucapkan dengan lisan. Itu iman. Dan meyakini dengan hati, itu juga iman. Siapa yang ingin beriman, dia harus berucap dengan lisannya. Kalau seandainya cuma dengan hati, tidak mengucap dengan lisan, tidak beriman. Kalau seandainya dengan lisan saja tanpa hati, juga tidak beriman. Harus mengumpulkan dua-duanya. Mengucap dengan lisan, meyakini dengan hati. Kemudian, wa'amalun bil arkan. Dan mengamalkan keimanan dengan anggota tubuh. Pertanyaannya sekarang, anggota tubuh, bukankah lisan anggota tubuh? Bukankah hati anggota tubuh? Kenapa disebutkan secara tersendiri? Kenapa dikhususkan setelah umum? Jawabannya apa? Untuk penekanan bahwasanya iman tidak akan sempurna tanpa amalan lisan. Iman tidak akan sempurna tanpa amalan hati. Dan juga iman tidak akan sempurna tanpa amalan anggota tubuh lain. Kenapa disebutkan lisan dan hati? Karena saking pentingnya amalan tersebut. Paham kaedahnya sekarang? Ya, bisa dipahami Pak ya? Kaedahnya, contoh yang lain. Biar banyak contoh lebih mudah dipahami. Contoh-contoh ini dicatat loh ya. Jangan sampai kelewat, nanti bingung. Contoh yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruh. Lihat kata-kata tanazzalul malaikatu warruh, apa artinya? Para malaikat dan ruh turun. Ruh di sini siapa? Malaikat Jibril. Bukankah Jibril termasuk malaikat? Paham maksud saya, Pak? Masih bingung, wajah-wajah bingung. Ya, perhatikan ayatnya baik-baik. Tanazzalul. Apa tanazzalal? Hah? tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, yang artinya pada malam qadar, pada Lailatul Qadar turun para malaikat. Umum apa khusus? Umum. Semua jenis malaikat. Mau malaikat rahmat, mau malaikat membawa siksa, mau malaikat turun hujan, mau semua malaikat turun Lailatul Qadar, subhanallah. Dan saya sering mengatakan sebuah kaidah juga, ketika Allah turun ke langit dunia, ketika para malaikat turun ke langit dunia, itu enggak gratis. Senantiasa selalu ada berkah, rahmat, ampunan, penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat turun umum, warruh. Ruh di sini adalah Jibril alaihi salam. Ya. Pertanyaan saya, bukankah Jibril termasuk malaikat? Jawabannya, iya. Lalu kenapa disebutkan secara tersendiri khusus Jibril? Untuk apa? Penekanan. Apa penekanannya? Bahwasanya Jibril bukan sembarang malaikat. Saya dipahami Pak ya? Bahwasanya Jibril bukan apa? Sembarang malaikat. Maka kaidahnya bagaimana tadi? Penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada penekanan. Seperti ini, menyebutkan pengucuran darah, pembunuhan, pengeboman, pokoknya semua membunuh dengan cara yang tidak halal, setelah menyebutkan tentang keumuman secara maksiat, menunjukkan bahwasanya membunuh dengan segala macam bentuknya dengan cara yang tidak halal adalah sangat-sangat diharamkan oleh Allah. Sangat-sangat ditekankan pengharamannya oleh Allah. Seperti yang saya sebutkan hadisnya tadi. La yahillu, tidak halal. Darah seorang beriman diteteskan. Mulai kapan darah kita itu tidak halal untuk diteteskan? Mulai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji, berwukuf di Arafah, kemudian beliau berkhutbah. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza. Saya membayangkan, subhanallah, membayangkan jadi sahabat Nabi sedang berkhutbah. Subhanallah. Sesungguhnya kata beliau, darah kalian, harta kalian, harkat martabat kalian haram atas kalian untuk dijatuhkan, untuk diteteskan, untuk diambil. Sebagaimana haramnya dan sucinya hari kalian ini. Di bulan kalian yang suci ini. Pada waktu itu bulan Zulhijjah, bulan suci. Nah ini, menunjukkan bahwasanya sekali lagi membunuh sangat-sangat ditekankan. Oh dari mana? Dari kaidah fikih yang berbunyi, apabila penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum, maka menunjukkan apa? Penekanan terhadap sesuatu yang khusus tersebut. Begitu pula ini, disebutkan sesuatu yang khusus, malaikat Jibril sendiri setelah umum menunjukkan kepada yang kedudukan Jibril alaihissalam sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, perhatikan kata beliau, wahada taksisun ba'da ta'mim. Ini adalah pengkhususan setelah umum. Ya? Wahada taksisun ba'da ta'mim. Kemudian, libayani syiddati mafsadil qatl, mafsadatil qatl. Sebagai penjelasan tentang kerasnya kerusakan dari pembunuhan. Karena apa? Makanya Allah tidak heran akhirnya kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh satu orang, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Saking buruknya pembunuhan. Ya. Kenapa kalau kok bisa membunuh satu orang seakan-akan kita membunuh seluruh manusia, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang membunuh satu orang seakan-akan dia membunuh seluruh manusia? Bagaimana ceritanya? Bagus, jawabannya ada yang lain? Hah? Membuat orang takut. Paham maksud saya? Barang siapa yang membunuh satu orang, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Apa penjelasannya? Dari sini kita akan mengetahui buruknya pembunuhan. Halal, sedikit lagi. Manusia ciptaan Allah. Ini malah tambah jauh. Nah, satu jamnya sedikit gitu loh, masih pertanyaan paham, bapak-bapak paham ya, kenapa kalau orang bunuh satu orang kata Allah seakan-akan dia bunuh seluruh manusia? Ah, ingat Pak ya, sekarang sebentar saya potong jawabannya. Sekarang kita membicarakan, ini sudah selesai kita bicarakan. Kita membicarakan, mana sih buruknya perbuatan membunuh itu? Kenapa disebut buruk perbuatan membunuh? Sehingga dikhususkan dari yang umum ini. Nah, makanya saya menyebutkan tadi sebuah ayat, man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Kenapa Allah berfirman demikian? Menunjuk. Nah, ini dia. Orang bunuh, saya membunuh si fulan, auzubillah. Si fulan membunuh si fulan. Keluarga si fulan yang terbunuh ini akan dendam. Membunuh lagi, balas saling bunuh. Akhirnya seperti membunuh seluruh manusia. Itu buruknya pembunuhan. Paham maksud saya, Pak? Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yasfiku dima. Kenapa Allah mengkhususkan pembunuhan daripada maksiat-maksiat yang lain? Karena libayani syiddati mafsadatil qatl. Karena penjelasan tentang buruknya, saking buruknya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pembunuhan. وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك. Dan ini adalah perkiraan para malaikat bahwasanya khalifah yang akan ada di bumi yang dijadikan oleh Allah itu akan melakukan seperti itu di bumi. فنزهُ الباري عن ذلك وعظموه. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan dari hal itu. Dan mengangkat derajat para malaikat Adam alaihissalam. Maka mungkin Adam alaihissalam juga dimuliakan oleh Allah dari sisi yang ketiga, yaitu bahwa Allah mensucikan Adam dari perbuatan yang buruk-buruk. Jadi tadi saya katakan di awal pertemuan, Allah memuliakan Adam dari beberapa sisi. Yang pertama apa? Sebelum penciptaan, Allah memberitahukan kepada siapa? Kepada malaikat. Yang kedua, Allah akan menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Yang ketiganya ini, yaitu Allah mengatakan kepada malaikat, intinya Allah Subhanahu wa taala mensucikan Adam dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dengan firman-Nya apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui wahai para malaikat sesuatu yang kalian tidak ketahui. Lihat saja nanti Adam itu beda dengan seperti apa yang kalian kira. Nah, seakan-akan Allah ingin berfirman seperti itu. Ya. Lihat saja nanti Adam tidak seperti yang kalian kira. Yang kalian kira merusak di bumi, kemudian juga mengucurkan darah, membunuh. Berarti sekarang jika ada manusia anak keturunan Adam yang bermaksiat, ini namanya sudah merusak reputasi nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan siapa? Para malaikat. Ya, jadi yang merekomendasikan Adam Islam dan keturunannya sebagai khalifah adalah Allah. Bahkan Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Aku mengetahui wahai para malaikat apa yang tidak kalian ketahui. Yang kalian kira itu tidak benar. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa akhbaru annahum qa'imuna bi ibadatillah 'ala wajhin khalin minal mafsadah. Dan mereka memberitahukan bahwasanya para malaikat memberitahukan kepada Allah bahwasanya mereka orang-orang mereka makhluk-makhluk yang beribadah kepada Allah yang jauh dari kerusakan. Faqalu, maka para malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami bertasbih dengan memujimu. Nah, pada pertemuan yang lalu sebenarnya sudah saya jelaskan apa makna tasbih ketika orang mengucapkan subhanallah. Nah, ini faedah selanjutnya. Enggak apa-apa, hari ini kita ulang. Apa arti ucapan subhanallah? Subhanallahi, subhanallahu, apa subhanallah atau subhanallah? Subhanallahi. Ya, bukan subhanallahu, bukan subhanallah, subhanallahi. Ya, subhanallah. Yang kita baca sebiasanya kan subhanallah. Kita tidak tahu akhirannya apa, harokatnya. Apakah hi, ha, atau hu. Yang benar adalah subhanallah. Baik. Apa makna subhanallah? Kan malaikat di sini mengatakan, ya Allah, apakah engkau menjadikan di dalam bumi seorang yang merusak bumi dan mengucurkan darah? Padahal kami, para malaikat bercerita tentang amalan mereka. Kami nuqaddisul nusabbihu bihamdik wa nuqaddisul. Kami bertasbih dengan memujimu, yaitu dengan mengucapkan subhanallah. Nah, apa makna subhanallah? Sehingga kalau kita nanti sepeninggal keluar dari majelis ini, setiap kali mengucapkan ucapan subhanallah, akhirnya benar-benar paham. Arti subhanallah, kata beliau, ainu nazzihuka tanziha allaiqa bihamdika wa jalalik. Catat ya, arti ucapan subhanallah yaitu kami mensucikan engkau ya Allah dengan kesucian yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan-Mu. Jadi ketika kita mensucikan, ketika kita mengucapkan subhanallah, itu berarti kita lagi sedang mensucikan Allah dari aib. Kita mensucikan Allah ya dengan cara mensucikan pensucian yang cocok, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya ucapan subhanallah untuk sesuatu yang rendah-rendah ya, yang negatif-negatif konotasinya, agar kita mensucikan Allah. Ya, misalkan orang-orang para orang-orang kafir Quraisy, mereka senantiasa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa subhanallahi amma yusyrikun." Ya, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka syirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya carikan contoh ayatnya. Nah. Lihat surat At-Taubah ayat 31. Ya. Saya ulangi. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Surat At-Taubah ayat 31. Agar kita benar-benar mengetahui bahwasanya penggunaan subhanallah itu untuk mensucikan Allah dari aib, dari kekurangan, dengan pensucian yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Coba perhatikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Ya, saya ulangi. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada sembahan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Subhanahu. Maha suci Allah. Amma yusyrikun. Atas apa yang telah mereka syirikan dengan Allah. Paham sekarang? Ya. Maksud subhanallah, subhanallah itu biasanya diucapkan pada hal-hal yang meremehkan Allah atau pada hal-hal yang negatif, pada hal-hal yang konotasinya tidak baik. Subhanallah. Maka contoh kalau ruku dan sujud baca apa? Subhanallah. Karena pada waktu kita ruku, kita mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud, tambah tinggi lagi Allah. Subhana rabbiyal a'la. Jadi di situ memaknai salat itu di situ. Karena kita tahu apa arti bacaan salat. Subhanallah. Di dalam ayat yang lain, wa ta'alallahu amma yusyrikun. Dan maha suci Allah atas apa yang mereka syirikan dengan Allah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam surat An-Nahl ayat 1. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Telah datang perkara Allah, maka janganlah kalian tergesa-gesa. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang telah mereka syirikkan dengan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk mereka syirikkan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, itu penggunaan kata subhanallah, dan banyak sekali dalam Al-Qur'an subhanallah yang artinya tadi apa? Mensucikan Allah dengan kesucian yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa nuqaddisu lak, kata para malaikat, kami ini mentakdis engkau ya Allah. Kenapa engkau menciptakan manusia di bumi yang cuma nanti bisa merusak, cuma nanti bisa mengucurkan darah, menumpahkan darah, ya? Padahal kami bertasbih, mengucapkan subhanallah kepada engkau, yaitu mensucikan engkau dari seluruh aib sesuai dengan keagungan dan kemuliaan engkau. Wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan engkau. Apa maksud takdis? Perhatikan kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yahtamalu anna ma'naha, dimungkinkan makna dari wa nuqaddisu lak, kami mentakdis engkau, maknanya yang pertama wa nuqaddisuka, kami mensucikan engkau. Fatakunul lam mufidatun litakhsis wal ikhlas. Maka lam di sini ketika Allah berfirman laka, itu menunjukkan kepada pengkhususan dan kepada kemurnian hanya untuk Allah. Jadi ketika Allah berfirman menceritakan tentang perkataan malaikat wa nuqaddisu laka, kami mensucikan engkau. Berarti ini amalan malaikat. Ya. Bahwasanya amalan malaikat tugasnya hanya mensucikan Allah semata-mata, tiada sekutu bagi Allah. Wa yuhtamalu an yakuna wa nuqaddisu laka anfusana ay nutahhiruha bil akhlaqil jamilah. Bisa juga maknanya, kata beliau, ketika Allah berfirman wa nuqaddisu lak, itu maksudnya adalah Allah, kami mensucikan diri-diri kami untuk engkau dengan cara berakhlak yang baik. Dengan cara berakhlak yang baik. Kama habbatillah wa khasyatihi wa ta'zimihi wa nutahhiruha minal akhlaqir radhilah. Seperti mencintai Allah, takut kepadanya, mengagungkannya, dan membersihkan diri kami dari akhlak-akhlak yang buruk. Jadi bisa dicatat, silakan catat. Maksud dari firman Allah. Maksud dari firman Allah. Wa nuqaddisu laka. Wa nuqaddisu laka. Satu. Kami mensucikanmu. Yang kedua, kami mensucikan diri kami untukmu. Nah, begitu. Ya. Kami mensucikanmu, ini yang pertama. Yang kedua, kami mensucikan diri kami untukmu. Artinya kami menjauhi hal-hal yang buruk yang engkau larang karena patuh kepadamu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kiranya kajian tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala pada pagi ini, ya, dan ini mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Kalau kita ingin ulang, pertama, faedah yang pertama yang kita ambil apa? Ayo, siapa yang catat? Faedah yang pertama yang kita ambil apa? Keutamaan Adam alaihissalam. Adam utama dari tiga sisi. Yang pertama, sebelum diciptakan Allah apa? Memberitahukan kepada para malaikat. Yang kedua, Adam dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga, mensucikan dari Adam dari perbuatan buruk. Jadi malu kita kepada malaikat sebenarnya kalau kita maksiat, dapat rekomendasi dari Allah tapi malah kita ingkari. Nah, faedah yang kedua apa? Makna khalifah. Apa makna khalifah? Hah? Yang pertama, makna khalifah adalah seorang yang mengganti dengan gantian yang lain, seorang mengganti yang lain, ya, dan dikerjakan pergantian tersebut secara terus-menerus. Tapi faedah yang ketiga apa? Buruknya perbuatan membunuh dari sisi mana? Ayo, dari sisi mana? Ambil kaedahnya. Buruknya perbuatan membunuh dari kaedah tadi. Kaedahnya bagaimana? Penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada penekanan. Penekanan tentang buruknya membunuh, ya. Taib, yang keempat, makna subhanallah. Apa arti subhanallah? Hah? Mensucikan Allah dengan kesucian yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, makna wa nuqaddisulak. Apa arti wa nuqaddisulak? Maknanya ada dua. Yang pertama, kami mensucikanmu ya Allah. Ya. Mensucikan Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, mensucikan hanya Allah. Ini. Yang kedua, apa? Kami mensucikan diri kami untukmu. Artinya kami menjauhi maksiat yang engkau perintahkan kami kerjakan, yang engkau larang kami jauhi. Jadi kami mensucikan diri kami untuk engkau semata. Nah, itu makna wa nuqaddisula. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini belum ada pertanyaan dulu karena mungkin sudah waktunya. Saya tadi lupa kalau sudah masuk waktu sekolah anak-anak. Jadi mungkin kita ingatkan saya, insya Allah pertemuan tafsir As-Sa'di cuma 30 menit, sisanya pertanyaan. Jadi mulai dari jam 5:45 berhenti jam 6:15, ya, materinya. Jadi jam 6:15 sampai jam 6:30 silahkan mau dialog, mau bertanya, mau menambahkan boleh, ya. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.